السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم آمين. إخواني وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله، pada kesempatan mengawali pertemuan yang kedua, hari yang kedua dalam acara Daurah Thalathatul Usul, ada sedikit ralat atau perbaikan kalimat agar tidak difahami keliru dari penjelasan saya pada hari kemarin, yaitu terkait dengan keutamaan dari kitab Thalathatul Usul. Ketika saya menjelaskan tentang salah satu keutamaan kitab Thalathatul Usul adalah di dalamnya terdapat tiga pertanyaan, yaitu pelajaran tentang jawaban tiga pertanyaan di alam kubur. Itu menunjukkan salah satu keistimewaan dari kitab Thalathatul Usul, karena setiap kita membutuhkan untuk bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Namun ada yang perlu saya sampaikan di sini agar tidak salah paham, bahwasanya yang pertama, bahwa mempelajari jawaban pertanyaan kubur dengan belajari kitab Thalathatul Usul ini misalnya, itu adalah salah satu sebab agar selamat dari azab kubur. Bukan satu-satunya sebab, karena namanya kiat untuk selamat dari azab kubur itu banyak. Dan jika seseorang selamat dari azab kubur, maka dimudahkan prosesinya setelah prosesi di alam kubur, berdasarkan hadis Utsman. Karena setelah prosesi di alam kubur kan panjang prosesinya, masihan. Dimudahkan prosesinya setelah prosesi di alam kubur jika seorang selamat dari azab kubur. Ini berdasarkan hadis Utsman ibn Affan yang telah disebutkan kemarin. Itu poin pertama. Jadi mempelajari jawaban pertanyaan kubur merupakan salah satu sebab saja, bukan satu-satunya sebab untuk bisa selamat dari azab kubur. Kemudian perkara yang kedua adalah hadis Utsman yang berisikan tentang barang siapa yang selamat dari siksa kubur maka akan dimudahkan prosesinya setelah prosesi di alam kubur. Hadis ini dalil bagi pengaruh selamat dari siksa kubur terhadap prosesi selanjutnya. Apa pengaruh seseorang selamat dari siksa kubur terhadap prosesi selanjutnya? Itu dalilnya adalah hadis Utsman, bahwasanya pengaruhnya adalah dimudahkan prosesi selanjutnya. Dan perlu difahami bahwasanya hadis ini bukanlah sebagai dalil bahwa yang bisa menjawab pertanyaan kubur maka pasti dimudahkan prosesi selanjutnya. Saya ulangi, hadis Utsman tersebut bukanlah sebagai dalil bahwa yang bisa menjawab pertanyaan kubur maka pasti dimudahkan prosesi selanjutnya. Maksudnya begini, orang yang bisa menjawab pertanyaan kubur itu bisa saja selamat, kemungkinan pertama bisa saja selamat dari azab kubur, namun kemungkinan yang kedua bisa pula diazab jika ada penyebabnya, penyebab untuk diazab apa dengan azab kubur, dan tentunya jika Allah menghendakinya. Nah, jadi dengan demikian hadis ini bukanlah sebagai dalil bahwa yang bisa menjawab pertanyaan kubur maka pasti dimudahkan prosesi selanjutnya. Jadi orang yang bisa menjawab pertanyaan kubur itu bisa saja selamat dari azab kubur, bisa pula diazab jika ada penyebab azab kubur pada diri orang tersebut dan jika Allah menghendakinya. Tetapi tetap saja dikatakan bahwa di antara keistimewaan kitab Tsalatsatul Ushul adalah di dalamnya terdapat jawaban dari tiga pertanyaan kubur, yang itu merupakan bagian dari prosesi di alam kubur, yang jika seorang sukses melalui prosesi di alam kubur maka akan dimudahkan prosesi selanjutnya. Tetapi sekali lagi bahwasanya bisa menjawab tiga pertanyaan alam, di alam kubur ini hanya apa satu prosesi yang saya ulangi, satu bagian dari kejadian yang kemungkinan bagian dari kejadian yang ada di alam kubur, satu bagian prosesi di alam kubur bukan merupakan kejadian satu-satunya di alam kubur. Baik, pembahasan tentang alam kubur sebetulnya butuh pembahasan yang tersendiri, syarah tersendiri, karena terkadang orang salah faham. Misalnya, kalau orang itu kebaikannya banyak, lebih banyak daripada keburukan, kan jelas ini kalau nanti ditimbang di akhirat baik lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya, hasil akhirnya di akhirat nanti akan masuk surga, nanti akan masuk surga. Ini jelas yang seperti ini. Tetapi orang terkadang salah faham bahwasanya pasti orang kalau meninggal kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Ini pasti, dan dia bisa menjawab pertanyaan dua malaikat di alam kubur, ini pasti dia selamat dari azab kubur. Tidak, ini ada pembahasan tersendiri dan panjang pembahasan ini. Untuk bisa memahami kesimpulan ini, itu panjang pembahasannya. Jadi bisa jadi orang yang kebaikannya lebih banyak dari keburukannya ketika meninggal dunia, dia apa? Dia mendapatkan azab kubur. Jadi seorang mukmin meninggal dalam keadaan beriman itu bisa saja mendapatkan azab kubur, padahal dia meninggal dalam keadaan yang beriman, artinya tidak kafir. Tapi tetap saja ada kemungkinan dia bisa mendapatkan azab kubur. Ya, demikian yang sedikit ralat yang bisa sampaikan agar tidak disalahfahami. Kemudian terkait dengan adanya pertanyaan bahwa kalimat nahi, apakah semua bentuk kalimat nahi bisa ditakwil ke bentuk masdar yang punya bentuk umum? Nah, ini salah memahami penjelasan saya kemarin. Kalau pertanyaannya seperti ini, bahwasanya yang bisa ditakwil bukan sebentar, apakah semua bentuk kalimat nahi larangan bisa ditakwil ke bentuk masdar yang punya bentuk umum? Jadi kalau pertanyaannya seperti itu, jika yang dimaksud adalah bahwa kata adanya kata dari kata la tersebut itu bisa ditakwil, maka itu salah memahami. Tapi kalau yang dimaksud adalah bahwa fi'il mudhara yang ketika saya jelaskan pada konteks kemarin itu bisa ditakwil menjadi takwilan bentuk masdar, maka ini benar. Dan perkara itu pembahasannya ada pada masalah nahwu, biar tidak berpanjang lebar dalam masalah itu, karena ada peraturannya untuk mentakwil dari sebuah fi'il mudhara kepada isim masdar, maka silahkan saya isyaratkan atau saya tunjukkan babnya dalam kitab nahwu, yaitu masdar muawwal. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Kita lanjutkan pelajaran kita pada surat Al-Mujadilah ayat 22. Allah Ta'ala berfirman, surat Al-Mujadilah ayat 22 ya, benar ya? Ya. Allah Ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Sampai situ kita kemarin, yaitu sampai petikan itu, bahwa di dalam kalimat ini terdapat peniadaan keimanan. Peniadaan keimanan bagi siapa? Orang yang yuwadduna man haddallaha wa rasulah, yaitu orang yang saling berkasih sayang dengan orang-orang yang musuhi Allah dan Rasulnya. Dinafikan keimanan pada orang yang saling berkasih sayang dengan orang-orang yang musuhi Allah dan Rasulnya. Itu ditiadakan keimanan menurut penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidaklah terjadi melainkan karena adanya kekurangan pada keimanan yang wajib. Dengan demikian konsekuensinya, kalau kamalul iman yang wajib ini yang ternodai, berarti berdosa. Berarti berdosa. Kemudian itu perkara yang pertama untuk memahami kalimat, petikan kalimat dalam ayat tersebut. Kemudian perkara kedua yang perlu difahami, bahwasanya peniadaan peniadaan itu bisa menunjukkan tidak adanya sesuatu yang ditiadakan secara syar'i. Saya ulangi, peniadaan itu menunjukkan tidak adanya sesuatu yang ditiadakan secara syar'i, baik peniadaan kesahan atau peniadaan kesempurnaan. Jadi namanya peniadaan itu menunjukkan tidak adanya sesuatu yang ditiadakan tersebut menurut tinjauan syar'i. Nah, tidak adanya itu apa maksudnya? Apakah tidak ada kesahan ataukah tidak ada kesempurnaan? Jawabannya memungkinkan dua-duanya. Memungkinkan dua-duanya, tinggal konteksnya bagaimana dalam sebuah kalimat dalil. Yang jelas kalau ada peniadaan dalam dalil, itu maksudnya menunjukkan tidak adanya sesuatu yang ditiadakan menurut tinjauan syar'i. Adapun peniadaannya bermakna peniadaan kesahan atau peniadaan kesempurnaan, itu bisa memungkinkan dua-duanya, tergantung konteksnya. Misal peniadaan yang menunjukkan keharoman sekaligus ketidaksahan. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, la solah liman lam yaqra fa bi fatihatil kitab. Tidak ada solat, kalau diartikan apa adanya seperti itu sebelum difahami maknanya secara syar'i. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak ada sholat itu maksudnya yang ditiadakan kesahannya atau yang ditiadakan kesempurnaannya. Jawabannya yang ditiadakan kesahannya. Jadi kalau ada orang nekat sholat tanpa membaca Al-Fatihah padahal dia mampu, maka sholatnya tidak sah secara syar'i, ditiadakan kesahannya secara syar'i. Walaupun secara kenyataan mungkin ada saja orang yang nekat seperti itu, namun walaupun dia awali dengan takbiratul ihram dan salam, tapi kalau ditinggalkan Al-Fatihah dengan sengaja, maka ini tidak apa? Tidak sah. Dia mampu membacanya kemudian dia tinggalkan dengan sengaja seperti itu maksudnya, maka ini tidak sah. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau yang menunjukkan bahwasanya peniadaan di situ bukan peniadaan kesahan tetapi peniadaan kesempurnaan adalah hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, atau sebagaimana lafadznya kurang lebihnya dalam hadis. Maka cara menerjemahkannya bukan seperti hadis tadi. Kalau hadis tadi tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah, langsung diterjemahkan tidak sah. Tetapi kalau hadis yang kedua tadi, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dicintai untuk dirinya sendiri. Demikian kurang lebihnya artinya. Jadi kalau saya suka faham salah satu usul, maka tidak sempurna, saya ulangi, kalau seseorang suka faham salah satu usul, faham tauhid dengan benar, maka tidak sempurna faham pelajaran tauhid dalam salah satu usul tadi dengan benar maksudnya, maka tidak sempurna keimanan orang tersebut kalau tidak menyukai hal itu pada diri saudaranya. Kalau dia tidak suka saudaranya, misalnya dia hasad, tidak suka kalau saudaranya yang tidak masuk pada pertemuan kemarin pinjam catatannya, tidak suka kalau dia menyaingi ilmu tentang kitab salah satu usul, menyaingi dirinya, gak suka dia, ini dia tidak sempurna keimanannya. Sekarang pertanyaannya, tidak sempurna keimanan di situ kan ada dua kemungkinan secara pembagian, yaitu tidak sempurna keimanan yang wajib dan tidak sempurna keimanan yang mustahab. Karena masing kita harus tentukan ini, karena masing-masingnya punya konsekuensi masing-masing pula. Kalau tidak sempurna keimanan yang wajib maka berdosa. Nah, kalau yang ditiadakan adalah kesempurnaan yang wajib, tapi kalau yang ditiadakan kesempurnaan yang mustahab maka tidak berdosa. Nah, untuk menjawab itu maka dikembalikan pada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya tidaklah tatkala Allah menafikan keimanan dari seorang maka tidaklah ini terjadi melainkan karena adanya kekurangan pada keimanan yang wajib. Oleh karena itu ulama ketika menjelaskan hadis tersebut maka seseorang itu berdosa kalau enggak mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya. Karena yang dinafikan dalam hadis itu adalah kesempurnaan iman yang wajib. Baik. Sekarang kembali kepada ayat ini. Adapun dalam ayat ini peniadaan di sini bisa menunjukkan keharaman dan ketidaksahan keimanan alias batal imannya. Namun bisa pula menunjukkan keharaman dan ketidaksempurnaan iman dengan rusaknya kadar iman yang wajib. Jadi bisa dua yang dinafikan dalam firman Allah Ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir dalam surat Al-Mujadilah ayat 22 ini. Bisa yang ditiadakan adalah aslul iman. Bisa yang ditiadakan adalah apa? Kamalul iman yang wajib. Masing-masing bawa konsekuensi masing-masing pula. Kalau yang ditiadakan adalah aslul iman maka dia kafir. Kalau tadinya muslim maka dia murtad. Kalau yang ditiadakan adalah kamal iman yang wajib maka dia berdosa tapi tidak sampai kafir, tidak sampai keluar dari agama Islam. Nah, maka kita kembalikan kepada hukum muwalah kemarin, walak kemarin. Kasih sayang yang seperti apa yang terjadi pada seseorang? Kasuistis kembalinya. Kalau walak akbar atau muwalah kubro, ya ini mengeluarkan pelakunya dari Islam, maka ini apa? Merusak aslul iman, pokok keimanan. Dan ini pun terkandung dalam ditunjukkan dalam ayat ini. Tapi kalau ada kasus misalnya kasih sayang yang enggak sampai muwalah kubro, yang sugro, walak yang asgar, maka itu pun tetap diharamkan, tetap ditiadakan keimanan, namun keimanan yang yaitu kamalul wajib, kesempurnaan yang wajib, tapi dia berdosa, tidak sampai, walaupun tidak sampai kafir, dan itu pun ditunjukkan oleh ayat ini. Dengan demikian ayat ini menunjukkan bahwa standar penilaian iman yang benar, bahwa ciri khas orang yang beriman dengan benar adalah ciri khas orang yang beriman dengan benar kepada Allah dan hari akhirat adalah sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut, yaitu dia tidak berkasih sayang kepada orang yang musyi Allah dan Rasulnya. Karena maksud beriman di sini adalah beriman yang benar, keimanan yang dalam hatinya ini sesuai dengan lahiriahnya. Itu yang maksud keimanan yang dimaksud dalam ayat ini. Oleh karena itu, barang siapa yang mengaku beriman namun didapatkan dirinya berwala kepada orang kafir dan musyrikin, hendaklah dia meriksa keimanannya. Jangan-jangan habis tuh aslul imannya, atau setidaknya dia ditiadakan kamul iman yang wajib dalam masalah ini, sehingga dia berdosa. Dan imannya ketika itu dalam masalah itu tidak benar, iman yang salah ketika dicampuri dengan apa? Wala kepada orang-orang kafir, walaupun tidak sampai rusak aslul imannya. Kalau itu wala yang asghar. Kemudian selanjutnya, petikan yang selanjutnya, walau kanu abaahum au abnaahum au ikhwanahum au ashiratahum. Saya ulangi, au ashiratahum. Sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Walau kanu abaahum au abnaahum au ikhwanahum au ashiratahum. Ada empat. Maksudnya bagaimana? Walaupun orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, yang kita dilarang berkasih sayang dengan mereka, yaitu orang-orang kafir dan musyrikin tersebut, adalah orang-orang terdekat dari kaum yang orang-orang yang terdekat dengan kaum yang beriman. Baik terdekatnya, kedekatannya itu ditinjau dari sisi orang tua ke atas atau disediakan usul. Kalau pernah belajar ilmu faraid, ilmu mawarith, maka sungguh Allah Ta'ala memberi contoh di sini dengan contoh yang indah sekali. Contoh yang cakupannya luas, karena ada perwakilan untuk sisi kedekatan dari sisi orang tua ke atas yang disilakan dengan usul, maupun kedekatan ditinjau dari sisi anak dan ke bawah atau yang disilakan dengan furu', maupun ditinjau dari sisi kedekatan yang sejajar yaitu saudara atau awan. ataupun kedekatan berupa asyirah, yaitu kerabat. Dengan demikian, karena demikian firman Allah ini, maka tertiadakan seluruh kekerabatan dengan segala macamnya. Mau kemana? Ke atas, termasuk yang dilarang berkasih sayang dengan mereka, kalau mereka itu adalah orang-orang yang musuhi Allah dan Rasulnya. Mau ke bawah, anak keturunan ke bawah juga dilarang. Mau sejajar saudara, mbak, adik, kakak, sama-sama anaknya sejajar, itu juga apa? Dilarang. Mau kemana? Terus apalagi ditambahkan asyirah, kerabat. Maka siapapun yang dekat dengan kita, hubungan nasabnya, maka terlarang kita berkasih sayang dengannya, kalau dia itu adalah memusuhi Allah Ta'ala dan Rasulnya, kalau dia itu kafir, kalau dia itu musyrik. Karena hakikatnya ayat ini bukanlah bermakna pembatasan, tetapi memberi contoh. Allah memberi contoh perwakilan. Kalau yang orang-orang dekat saja dilarang, bagaimana dengan orang jauh? Kalau orang-orang dekat saja dilarang, apalagi yang jauh. Apalagi yang jauh. Jadi bukan bermakna pembatasan. Kemudian petikan yang selanjutnya tentang balasan dan pujian bagi seorang mukmin yang benar walak dan baroknya. Nah, ini yang saya sampaikan kemarin, al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan sejenis dengan amalan. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Ada beberapa balasan bagi orang yang benar menempatkan walak dan barok, cinta dan benci. Yang pertama, Allah meneguhkan iman mereka sehingga tidak ragu-ragu dan tidak goncang. Ini pada firman Allah Subhanahu wa taala, petikan firman Allah Ta'ala yang saya sampaikan tadi, terdapat dalam itu. Kemudian yang kedua, Allah menguatkan mereka dengan pertolongannya dan dengan Al-Quran dan hujjah yang ada di dalamnya. Jadi diteguhkan keimanan, jadi gak ragu-ragu, gak goncang, satu. Kemudian ditolong oleh Allah, Allah anugerahkan kepada orang yang berhasil menempatkan walak dan barok dengan benar, berhasil taat kepada Allah dengan membenci walaupun itu orang dekat, kalau dia itu musuh Allah dan Rasulnya, Allah akan tolong dia, Allah akan anugerahkan kepadanya ilmu Al-Quran dan hujjah yang sahihah kepada orang yang benar walak dan baroknya. Kemudian yang ketiga, mereka mendapatkan kehidupan yang bahagia di surga dengan mendapatkan apa saja yang mereka inginkan sebagai balasan sewaktu di dunia. وَيَدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. Karena berdasarkan ini tambahan kalimat bahwasanya mereka mendapatkan apa saja yang mereka inginkan sewaktu di dunia, itu berdasarkan dalil yang lain, dalil yang lain. Seperti misalnya dalam surat Qaf, dan juga dalil yang lainnya. Bahwasanya orang itu kalau masuk surga maka akan mendapatkan apa? Apa saja yang dia inginkan. Kalau karena ketaatannya kepada Allah sewaktu di dunia menyebabkan dia tidak mendapatkan sebagian kenikmatan duniawinya, karena taat kepada Allah pada bulan Ramadan, menunaikan salat tarawih berjam-jam, apalagi di 10 hari terakhir, dia tidak sempat, dia tahan dirinya untuk pergi jalan-jalan ke sana kemari, shopping, belanja misalnya, karena dia mendahulukan ketaatan kepada Allah. Karena ketaatan kepada Allah, dia tinggalkan profesi yang haram padahal bergaji besar. Karena ketaatan kepada Allah, dia tinggalkan hobinya main sepak bola sampai melewati waktu-waktu sholat, sehingga sekian waktu sholat terlewati tanpa menunaikan sholat. Atau menonton, dia tinggalkan hobinya menonton langsung di stadion, antri kartisnya jam 11 siang, dapat kartisnya jam 5 sore. Tontonannya nanti jam 7 malam, selesainya jam 12 malam. Lewat itu sekian waktu sholat. Dia tinggalkan itu untuk taat kepada Allah. Maka yakinilah bahwa apa saja yang terluput dari dunia, karena Anda taat kepada Allah, ketika Anda dimasukkan oleh Allah dalam surga, maka pasti jika Anda menginginkannya di surga, Anda akan mendapatkannya. Anda akan mendapatkannya. Kemudian yang keempat, bahkan mereka mendapatkan kenikmatan yang terbesar, yaitu apa? Radhiyallahu anhum, keridhaan Allah. Kemudian yang kelima, mereka pun mendapatkan kepuasan yang abadi karena mereka ridho terhadap Allah. Waradu'an, ridho terhadap Allah atas berbagai macam nikmat yang dilimpahkan kepada mereka olehnya, yaitu oleh Allah. Itu makna radhiyallahu anhu, waradu'an. Saya ulangi, makna waradu'an, kalau radhiyallahu anhum, Allah yang ridho. Kalau waradu'an ini adalah mereka, yaitu hamba-hamba Allah yang mendapatkan berbagai macam nikmat dari Allah Ta'ala. Mereka ridha terhadap Allah atas berbagai macam nikmat, limpahan berbagai macam nikmat tersebut. Kemudian yang keenam, mereka mendapatkan kemuliaan sebagai golongan Allah, yaitu golongan khusus yang Allah muliakan. Mengapa difahami seperti ini, Hizbullah? Karena penyandaran kata kepada lafaz Allah itu ada dua kemungkinan. Seperti Kitabullah, Baitullah, Naqatullah. Itu ada dua kemungkinan. Sebuah kata disandarkan kepada kata Allah itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinannya adalah yaitu idhafatul mausuf, idhafatus sifah, yaitu saya ulangi, menyandarkan sifat kepada mausuf, kepada yang disifati. Misal rahmatullah, berarti menyandarkan kata rahmah kepada kata Allah. Rahmah sebagai sifat Allah, dan Allah adalah yang disifati dengan sifat rahmah. Itu difahami ketika dibawakan kepada makna itu ketika kata yang disandarkan ini tidak bisa terpisah dengan Allah. Kalamullah, kalam firman Allah dengan Allah tidak bisa terpisah. Maka harus difahami penyandaran di sini, penyandaran sifat kepada yang disifati. Kan di manusia saja gak bisa terpisah. Ucapanku tidak bisa terpisah dengan diriku. misalkan saya tutup majelis ini, kemudian saya sudah berjalan sana, saya kembali lagi, afan, ucapan saya tertinggal di meja. Tidak ada yang seperti ini. Maka dengan demikian ucapan tidak bisa terpisah dengan pengucapnya. Karena ini sifat bagi pengucapnya. Maka yang seperti ini, kalau ada penyandaran satu kata kepada Allah, tidak bisa dipisahkan kata apa, makna, tidak bisa dipisahkan sesuatu yang terkandung dalam kata tersebut dengan Allah, maka ini penyandarannya jenis sifat kepada mausufnya. Kalamullah, rahmatullah, dan yang lainnya. Kemudian kalau kata yang disandarkan kepada Allah itu, kata yang mana yang terkandung dalamnya bisa terpisah dengan Allah, maka dibawakan kepada makna, yaitu penyandaran makhluk kepada sang penciptanya. Penyandaran makhluk kepada sang penciptanya. Mengapa disandarkan? Litasyrif, untuk memuliakan. Konteksnya seperti itu kalau dalam ayat ini. Hizbullah, untuk memuliakan kelompok yang, kelompok dari hamba Allah yang disandarkan kepada Allah dengan disebut sebagai Hizbullah, golongan Allah. Rumah misalnya, kalau rumah saja biasa, rumah hampir semua orang punya. Tetapi kalau Baitullah, rumah itu disandarkan, kata rumah disandarkan kepada Allah, maka ini berarti Allah memuliakan rumah tersebut. Bukan artinya Allah ada berada di dalam rumah itu. Karena penyandaran di sini difahami penyandaran makhluk kepada sang penciptanya. Dan makhluk dengan sang pencipta itu terpisah. Terpisah. Bukan seperti keyakinan sebagian orang manunggaling kawula Gusti, menyatunya hamba manusia dengan apa? Dengan Allah. Seperti itu. Untuk memuliakan rumah tersebut, ini bukan sembarang rumah. Kalau masuk ada tahiyatnya. Ada tahiyatnya. Dan kekhususan yang lainnya dari rumah Allah, masjid maksudnya. Baik. Nah, dalam ayat ini mereka mendapatkan kemuliaan. Orang yang berhasil menempatkan wala dan barok dengan benar mendapatkan kemuliaan sebagai bersatu sebagai golongan Allah, yaitu golongan khusus yang Allah muliakan. Kemudian yang ketujuh, mendapatkan keberuntungan yang hakiki di dunia dan keberuntungan yang abadi di akhirat. Dan keberuntungan yang abadi di akhirat. Perhatikan di sini khususnya nomor 4, yaitu mereka mendapatkan kenikmatan yang terbesar berupa diridhoi oleh Allah. Inilah al-jaza' min jinsil amal, balasan sejenis dengan amalan. Kalau seseorang misalnya bapak ibunya waliyadzubillah murtad karena iming-iming harta, mungkin jatuh miskin kemudian diiming harta jadi murtad waliyadzubillah. Dulunya waktu masih muslim dan muslimah, orang tuanya, anak ini sangat mencintai bapak ibunya tadi. Kemudian setelah murtad, maka dia tukar kecintaan yang tadinya ada dalam hatinya itu, dia langsung tukar dengan kebencian karena Allah. Walaupun tetap tidak boleh durhaka kepada keduanya, tetap tertuntut untuk berbuat baik kepada keduanya. Namun tadi muamalahnya muamalah zahiriyah, sebagaimana sampaikan Syekh Shalih Al-Syekh. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika dia berhasil menukar kecintaan dengan kebencian, hilang kecintaannya berganti dengan kebenciannya, amalannya ini menghilangkan kecintaan ini kepada bapak ibunya yang murtad tadi, maka Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik darinya, namun dalam jenis sama-sama cinta, yaitu apa? dalam ayat ini radhiyallahu anhu. Allah ridho terhadap mereka. Setiap yang diridhoi pasti dicintai oleh Allah. Hilang, dia berhasil menghilangkan kecintaan kepada manusia, malah dapat sesuatu yang lebih nikmat dari itu, yaitu kecintaan Allah kepada dirinya. Al-jaza min jinsil amal, balasan sejenis dengan amalan. Hilang cinta enggak masalah, dapat kecintaan dari Allah. Bahkan ini keberuntungan, bukan sekedar tidak masalah. Inilah yang diisyaratkan, al-jaza min jinsil amal ini adalah makna yang diisyaratkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala yang ketika menafsirkan ayat tersebut. Silakan dilihat dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah, selesai penjelasan surat Al-Mujadilah ayat 22. Mari kita lanjutkan kepada matan yang selanjutnya, yaitu pembukaan yang ketiga, mukaddimah yang ketiga. I'lam arsyadakallahu li ta'ati. Ketailah, semoga Allah memberikan anugerah rusyd kepadamu untuk taat kepadanya. Yaitu dalam bahasa bebasnya, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu untuk bisa taat kepadanya. Sedangkan ar-rusyd itu sendiri adalah mengamalkan kebenaran yang diketahui. Mengamalkan kebenaran yang diketahui. Inilah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lawan dari ar-rusyd adalah al-ghay atau al-ghiwayah. Itu kurang lebihnya lafadznya demikian, seingat saya, yaitu tahu kebenaran tapi tidak mengamalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinafikan, disucikan oleh Allah dari sifat al-ghiwayah ini. Dalam ayat ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ma dhalla berarti tidak sesat. Artinya amalan beliau terbangun atas dasar ilmu yang hak. Berilmu beliau, bahkan paling tinggi ilmunya dari seluruh makhluk. Maghawa, ma dhalla sahibukum wa maghawa. Apa ditiadakan gowa ini maksudnya? Yaitu ar-rusyd, lawan dari gowa, lawan dari jiwa ya, itu adalah ar-rusyd. Yaitu apa? Tahu kebenaran, mengamalkan kebenaran yang diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ciri khas Rasulullah SAW. Oleh karena itu beliau mendidik anak didiknya, para sahabat radhiyallahu anhum, juga dengan dua sifat ini. Juga agar supaya mereka memiliki ciri khas dua perkara ini, dua sifat ini. Hasil didikan beliau di antaranya adalah al-khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun. Ar-rasyidun dalam hadis disifati al-khulafa ya, dengan al-khulafa beliau, pengganti dan penerus beliau dalam meneruskan yaitu memimpin umat. Apa? Ar-rasyidun al-mahdiyun. Ar-rasyidun ar-rusyd, tahu kebenaran lalu mengamalkannya. Kemudian apa? Al-Mahdiyun, huda, lawan dari dholal. Kalau beramal itu berdasarkan ilmu. Berilmu dia, mereka. Kalau rapat rasyidun. Demikian pula para sahabat mendidik tabi'in dan seterusnya. Dan kita pun tertuntut untuk memiliki dua sifat ini, berilmu dan beramal. Kalau beramal jangan sampai tanpa ilmu, tanpa dasar ilmu. Kalau sudah punya ilmu jangan sampai enggak ngamalkan. Itulah yang kita mohon dalam setiap hari. Apa itu? Ihdinash shiratal mustaqim dalam Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa itu jalan yang lurus? Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Siapakah ini dalam tafsirnya? Adalah orang yang tahu kebenaran. Orang yang dimurkai itu tahu kebenaran namun tidak mengamalkan. Kita tidak ingin itu. Doa kita begitu setiap hari. Waladdallin. Dan tidak ingin jadi orang-orang yang apa? Orang-orang yang sesat. Dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat adalah orang-orang yang tidak berilmu. Asal ibadah, asal berucap, asal beramal, ucapan yang dia nilai baik, padahal tak ada dasar ilmunya. Baik. Nah, ilam arsyadakallahu li ta'ati. Nah, kita didoakan oleh penulis, katailah, semoga Allah menganugerahkan arus untuk bisa taat kepadamu, kepadanya, yaitu kepada Allah. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu untuk bisa taat kepadanya. Annal hanifiyata. Bahwa hanifiyah. Millata Ibrahim. Hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertanyaannya, apakah hanifiyah itu? Jadi mempelajari matan begitu. Setiap ada istilah, apalagi itu matan-matan kitab-kitab dasar, itu biasanya tumpukan istilah-istilah dasar dan kaidah-kaidah dasar ada di situ. Cuman tidak dikhususkan oleh penulis, disebutkan ini kaidah dasar, ini istilah dasar. Tugas pensyarah untuk menjelaskan. Yang kalau itu dikenalkan, dikuasai dengan baik, nanti bermanfaat untuk bekal memahami kitab-kitab tingkat selanjutnya. Karena sudah tidak dijelaskan lagi pada tingkat-tingkat yang selanjutnya bisa jadi. Sehingga metodologi, terminologinya sudah dikuasai dengan baik. Dan setiap disiplin ilmu rata-rata memiliki terminologi masing-masing. Annal hanifiyata. Apakah yang dimaksud dengan hanifiyah? Al-hanifiyah, Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini makna asalnya adalah condong. Dari Al-Hanf, kurang lebih seperti itu lafadznya. Itu makna asalnya Al-Hanf itu condong atau berpaling. Condong atau berpaling. Tapi mengapa seringkali atau banyak diartikan dengan lurus? Hanif, lurus. Jiwa yang hanif, jiwa yang lurus. Jawabannya, Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ada pada ucapan-ucapan para ulama. Semisal ucapan Ibnu Katsir rahimallahu taala, kata beliau, al-hanif adalah memalingkan tujuan ibadah dari syirik kepada tauhid. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimallahu taala menjelaskan hanif yaitu berpaling menuju kepada Allah. Disertai rasa cinta, taubat, dan melaksanakan ubudiyah serta berpaling dari selainnya. Berpaling berarti, kata Syekh Abdur, inti pernyataan Syekh Abdur Rahman As-Sa'di, bahwasanya al-hanif itu berpaling dari selain Allah menuju kepada Allah. Dan yang lainnya dari ucapan Syekh yang lainnya, intinya memang pada asalnya maknanya berpaling atau condong. Namun karena berpaling yang dimaksud di sini adalah berpaling dari sesuatu yang batil, beralih dari sesuatu yang batil, ke sesuatu yang hak, yang benar, maka arti akhirnya atau hasil akhirnya dalam penerjemahannya adalah lurus, lurus. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di sini dalam matan annal hanifiyata, bahwasanya al hanifiyah itu milah agama Nabi Ibrahim. Al hanifiyah adalah milah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengapa dikatakan demikian? Karena memang di dalam Al-Quran Nabi Ibrahim alaihissalam disifati dengan hanifan, seperti dalam surat An-Nahl ayat ke-12, inna Ibrahim kana ummatan qanita lillahi hanifa. Kemudian pertanyaan yang berikutnya atau pembahasan yang berikutnya, setelah kita mengetahui al-hanifiyah itu maknanya apa, terus mengapa kok dikatakan sebagai milah Nabi Ibrahim dari sisi kepantasannya? Jawabannya adalah pantas karena Nabi Ibrahim diantara sifatnya adalah hanif. Kemudian yang berikutnya, mengapa Syekh di sini kok menyebutkan milah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk diikuti, dicontoh, dilaksanakan? Jawabannya karena di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-123 ada perintah untuk mengikuti milah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Baik. Kemudian kami wahyukan kepadamu untuk mengikuti milah Nabi Ibrahim yang lurus. Nah, selanjutnya, apakah milah Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut? Jawabannya adalah apa yang dijelaskan oleh Syekh dalam matan ini. Anta'budallaha mukhlishal lahuddina. Engkau beribadah kepada Allah ikhlas. Saya ulangi, engkau beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Berarti ini bahasa lain dari tauhid, yaitu beribadah kepada Allah dengan ikhlas, tidak syirik. Berarti milah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah apa? Tauhid. Ini sangat efektif sekali membawakan penjelasan tentang milah Nabi Ibrahim alaihissalam, khususnya bagi orang yang mendakwahkan atau mengajak kepada persatuan agama, karena sama-sama di bawah agama Nabi Ibrahim alaihissalam, dalam kandungan, saya ulangi, sama-sama dalam kandungan agama Nabi Ibrahim alaihissalam, kata mereka atau klaim mereka, bisa jadi seperti itu klaim mereka. Berarti sama saja, enggak ada yang batil, sama saja. Justru dari pintu itu kita bisa masuk, kita sampaikan bahwasanya kita diperintahkan untuk mengikuti milah Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi ketahuilah bahwasanya milah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tauhid. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan ciri khas beliau di dalam Al-Quran adalah walam yaku minal musyrikin, seperti dalam surat An-Nahl ayat 12, inna Ibrahim kana ummatan qanita lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang, saya ulangi, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. justru ini kesempatan masuk untuk menjelaskan tauhid. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas, dengan tauhid itulah Allah perintahkan, dengan millah Nabi Ibrahim alaihissalam itulah yang berisikan at-tauhid. Allah perintahkan seluruh manusia, wa khalaqahum laha, dan Allah ciptakan mereka untuk tujuan mengesakannya, untuk tujuan tersebut yaitu mentauhidkan Allah. Lalu disebutkan dalilnya. Itulah ciri khas penulis. Sedikit bicara dalil, sedikit bicara dalil, sedikit bicara dalil. Dalam pembicaraan pun, dalam perkataan pun, yang beliau tidak sebutkan dalilnya, sebetulnya banyak yang ada dalilnya. Seperti tadi Al-Hanifiyah, Millah Ibrahim, ada dalilnya. Anta'budallah mukhlisan lahuddin, ada dalilnya. Apa dalilnya? Allah ciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya, untuk mengesakan Allah. Firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Penulis mengatakan kama qala ta'ala, kemudian menyebutkan ayat tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku saja. Perlu diketahui dalam ayat ini terdapat salah satu bentuk pembatasan yang terkuat ketika digandengkan peniadaan dan pengecualian. Itu salah satu alat bahasa yang terkuat untuk menyampaikan pembatasan, bahwa tujuan Anda diciptakan oleh Allah, tujuan kita diciptakan oleh Allah, tidak lain dan tidak bukan hanya satu saja, yaitu apa? Liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku saja. Mengapa diartikan kata saja? Jawabannya adalah apa yang disampaikan oleh salah seorang pakar tafsir di kalangan sahabat, seingat saya Ibnu Abbas, bahwa setiap ada perintah beribadah kepada Allah dalam Al-Quran, maka maksudnya adalah mengesakan Allah dalam peribadatan. Karena tidak ada ibadah, bentuk ibadah lain yang di Allah kehendaki kecuali tauhid. Allah tidak menghendaki dan tidak meridhai kesyirikan. Tidak menghendaki secara kehendak syar'iyah maksudnya. Dan tidak pula meridhai kesyirikan. Maka kalau ada perintah, setiap ada perintah dalam Al-Qur'an, "Ubudullah", pastilah, "Ubudullah" misalnya, begitu. Pastilah itu maksudnya adalah perintah untuk mentaikkan Allah dalam peribadatan. Sehingga liya'buduni, untuk agar mereka beribadah kepadaku, tambahkan kata saja. Inilah makna tauhid, pembatasan. Tidak kepada selainnya. Pembatasan yang benar kan mengandung nafi dan itsbat. Karena nafi saja bukan tauhid dan itsbat saja bukan tauhid. Meniadakan saja, tidak ada sembahan sama sekali, itu bukan tauhid. Dan menetapkan saja, enggak mau meniadakan, ini juga bukan tauhid. Tuhanku Allah, dan tidak mau meniadakan tuhan-tuhan selain Allah, ini juga bukan tauhid. Saya cinta Allah, kalau maksudnya adalah tidak mau mencintai, saya ulangi, tidak mau meninggalkan kecintaan yang ubudiyah kepada selain Allah. Dia cinta ubudiyah, cinta yang tingkatan sampai menyembah kepada Allah, juga cinta yang ubudiyah kepada, yang sampai tingkatan menyembah kepada selain Allah, berarti tidak ada peniadaan di sini, maka itu bukan tauhid. Itulah syirik. Nafi saja bukan tauhid, itsbat saja bukan tauhid. Oleh karena itu syahadat seorang muslim kan la ilaha illallah kandungannya. Ada nafi, ada itsbat, ada peniadaan, ada penetapan. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ada peniadaan, ada penetapan. Dua-duanya harus ini. Ada wala, ada bara. Harus ini. Enggak ada, enggak boleh wala saja mendidik adik-adik kita, masyarakat dengan cinta saja, enggak pernah mendidik dengan kebencian. Enggak boleh yang seperti ini. Akal yang sehat akan menyatakan, orang yang memiliki akal yang sehat akan menyatakan bahwasanya tidak mungkin orang itu, manusia itu hanya cinta saja kemudian tidak benci. Tidak mungkin, apapun alirannya. Apapun alirannya. Misalnya dia agamanya non-Islam, apakah dia tidak menyatakan kebencian kepada orang yang mencela Tuhannya? Kalau ada orang kemudian yang menghancurkan, meludai dan seterusnya patung sesembahannya, apakah dia tidak membencinya? Jadi akal yang sehat akan menyatakan pasti manusia itu butuh dua ini, cinta dan benci. Tidak bisa salah satu dihilangkan. Tauhid juga begitu, enggak bisa walak saja, enggak mau barok. Dan enggak bisa barok saja, enggak mau walak. Enggak bisa la ilaha saja, enggak mau illallah. Seperti itu. Baik. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya wa makna ya'buduni yuwahhiduni. Oleh karena itu saya mengatakan, dan makna ya'buduni, mereka menyembahku, maksudnya yuwahhiduni, mereka mentauhidkanku dalam peribadatan. Wa a'zamu ma amarallahu bitauhid. Mulai beliau setelah menjelaskan tentang hukum tauhid yang wajib, karena di dalam ayat tersebut di atas mengandung perintah untuk beribadah kepada Allah saja. Mengapa demikian? Karena apa? Karena kandungan ayat tersebut adalah perintah, apalagi kalau itu sebagai tujuan hidup manusia. Tujuan hidup kita itu adalah beribadah. Satu-satunya tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah Ta'ala. Beribadah kepada Allah Ta'ala, apa maksud beribadah kepada Allah Ta'ala? Satu definisi ibadah yang universal adalah Syekhul Islam yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ismun jami'un kulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwal wal a'mal adh-dhahir wal batinah. Satu istilah yang mencakup seluruh yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Intinya demikian. Yaitu intinya sesuatu yang dicintai oleh Allah. Berarti kalau tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah, berarti tujuan hidup kita adalah mengucapkan ataupun melakukan, baik ucapan dan perbuatan itu zahir maupun batin, yang dicintai oleh Allah. Artinya yang dicintai oleh Allah ya, tadi kalimatnya, yaitu artinya kalau kita ingin setiap detik kita bernilai ibadah, kalau kita ingin seluruh aktivitas kita adalah tidak lupa tujuan hidup kita, seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, maka ucapkan ataupun lakukan sebuah ucapan ataupun perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin, yang itu dicintai oleh Allah. Cari aktivitas yang dicintai oleh Allah, cari ucapan yang dicintai oleh Allah, cari perbuatan yang dicintai oleh Allah, cari keridhaan Allah dalam ucapan, dalam perbuatan yang kita ucapkan dan kita lakukan. Itulah yang namanya ikhlas tauhid, tidak syirik, karena mencari keridhaan Allah, ikhlas itu dalam setiap aktivitas. dan tidakmu, dan sesuatu yang dicintai oleh Allah itu ada dalam sunnah atau yang disilahkan dengan al-mutaba'ah. Kalau ingin tahu tujuan hidup seorang muslim adalah berusaha setiap aktivitasnya diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Karena definisi ibadah adalah satu istilah yang mencakup seluruh yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Intinya di situ. Dan tidak mungkin seseorang itu tahu sesuatu itu dicintai oleh Allah kecuali dengan mempelajari syariatnya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, yang diistilahkan dengan al-mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhlas itu pasangannya pasti mutaba'ah. Enggak mungkin ikhlas yang benar kok meninggalkan mutaba'ah, kok sengaja meninggalkan mutaba'ah. Enggak mungkin ikhlas yang benar yang baik kok menyengaja melakukan bid'ah. Karena namanya ikhlas itu mencari keridhaan Allah. Sedangkan keridhaan Allah ada pada sunnah. Anda ingin tahu cara takbiratul ihram yang diridhoi oleh Allah itu bagaimana? Buka sunnah, kitab-kitab sunnah. Maksudnya buka kitab-kitab hadis tentang tata cara sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perincian maksudnya dari tata cara sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ikhlas dengan al-mutaba'ah ini dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kalau memang jujur Anda tujuannya mencari ridha Allah, ya Anda akan mencari-cari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam saat minum bagaimana, saat tidur bagaimana. Karena pengin semuanya bernilai ibadah, pengin semuanya dicintai oleh Allah. Sedangkan kecintaan Allah ada pada sunnah. Berarti orang yang bertauhid itu enggak lepas dari belajar sunnah. Orang yang bertauhid itu enggak malas ngaji. Karena pengin tahu sunnahnya bagaimana, sesuatu yang dicintai oleh Allah bagaimana, dalam duduk, dalam tidur, saat jalan, dalam menjadi kepala rumah tangga kalau sudah menikah, sunnahnya bagaimana, sunnahnya menjadi ibu rumah tangga bagaimana, sunnahnya menjadi anak bagaimana, kan semuanya lengkap ajaran-ajaran Rasulullah SAW, adab anak kepada orang tua itu kan sunnahnya. Kalau ingin Anda tidak lupa tujuan hidup, yaitu beribadah kepada Allah. Kalau ini mengakar dalam hati Anda, maka akan terombak pola hidup Anda yang selama ini barangkali kurang sempurna atau mungkin ada salahnya, banyak salahnya maksudnya. Karena kita hafalkan dan hayati ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekarang aktivitas saya adalah menuntut ilmu syar'i di majelis ini. Sunnahnya bagaimana ya? Mengingat adab-adab menuntut ilmu syar'i di dalam dalil. Dalam rangka supaya aktivitas menuntut ilmu syar'i, ibadah kita pagi hari ini atau siang hari ini dicintai oleh Allah. Itu pelaksanaan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya ini ayat yang disebutkan oleh penulis dalam kitabnya yang lain, yaitu kitab Tauhid, pertama kali sebelum dalil-dalil yang lain. Baru buka kitab Tauhid, ayat ini yang pertama kali. Karena ini ayat ini dasar bagi seluruh aktivitas, ucapan, dan perbuatan seorang muwahhid. Kalau ayat ini menancap pada orang-orang awam, maka akan otomatis akan tanya sendiri tanpa diperingatkan, tinggalkan bid'ah, akan tanya, takbir saya sudah dicintai oleh Allah atau belum? Karena saya ingin mengamalkan ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya Ustaz, takbir saya ini, walaupun dia enggak tahu istilah bid'ah misalnya, takbir saya ini dicintai oleh Allah atau tidak? Oh, begini. Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takbiratul ihram demikian. Nah, akhirnya ditinggalkan. Oh, berarti kemarin salah saya. Nah, bid'ah istilahnya ditinggalkan. Maka bisa jadi otomatis orang itu akan mencari-cari sunnah, karena yang dicari adalah keridhaan Allah. Ibadah la ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yardah, satu istilah yang mencakup seluruh yang cinta dan diridhai oleh Allah. Inilah tujuan Anda belajar tauhid, rombak kehidupan Anda dari menghamba kepada hawa nafsu. Banyak menghamba kepada hawa nafsu, misalnya seorang kemudian faham ayat ini, kemudian merubah menghamba kepada Allah, menghamba kepada hawa nafsu itu, senang bencinya karena sesuai dengan kesenangan dan kebencian hawa nafsu. Kayak abdu dinar, abdu dirham, seperti itu. Kalau selama ini aktivitasnya adalah saya lagi pingin apa, mood saya lagi apa, itu segera ditinggalkan. Kalau faham ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jangan mood saya lagi apa, tapi kondisi saya yang seperti ini, yang paling dicintai oleh Allah, saya harus bagaimana? Begitu. Ada ilmunya tersendiri. Saya Ibrahim Ar-Rahili, Profesor Dr. Ibrahim Ar-Rahili, hafizahullah taala, menulis sebuah buku yang di situ terdapat kumpulan kaidah memilih amal soleh yang paling diridhai oleh Allah. Jika menghadapi kondisi pilihan aktivitas yang sama-sama diridhai oleh Allah. Satu buku tersendiri, isinya kaidah-kaidah tentang itu. Dalam rangka mengamalkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan karena saya lagi pengin baca Al-Qur'an, ya baca Al-Qur'an. Karena saya lagi pengin salat, ya lagi pengin salat. Tidak demikian. Ibnu Qayyim panjang lebar dalam masalah ini. Bahwasanya hamba Allah yang sempurna adalah ketika menghamba kepada Allah sesuai dengan tuntutan kehendak Allah dalam kondisi senang ataupun susah, dan dimanapun dan kapanpun. Saat waktu sahur, maka tuntutannya istighfar, makan sahur. Saat ada tamu, maka tuntutannya ikramud dhaif, tinggalkan mushaf sebentar untuk menyambut tamu, bukan mencuekinya. Ini kalau benar-benar menghamba kepada Allah, bukan pengin saya lagi enak-enak baca Al-Quran menghafal, mau ada yang jinjing tas berat-berat keringatan, terserah, emang gue pikirin. Seperti itu, tidak. Ahlu tauhid tidak demikian. Baik, wa'adhamu ma'amarallahu bitauhid, dan perintah Allah yang terbesar adalah tauhid. Wahuwa ifradullah bil ibadah, yaitu mengesakan Allah dalam peribadatan. Ada dua perkara di sini. Satu, pernyataan beliau, statement beliau, wa a'dhamu ma amarallahu bi tauhid. Perintah yang terbesar dari perintah Allah adalah tauhid. Dalilnya mana? Nah, itu satu. Poin yang kedua, wa huwa ifradullah bil ibadah. Tauhid didefinisikan oleh Syekh mengesakan Allah dalam peribadatan. Padahal namanya tauhid ada tiga macam. Tauhid dalam peribadatan, tauhid dalam al-asma wa sifat, dan tauhid dalam ar-rububiyah. Mengapa sih seolah-olah membatasi tauhid dalam peribadatan saja? Dua. Kemudian wa'adzabu ma anha anhu asyirk, dan larangan Allah yang terbesar adalah syirik. Mana dalilnya? Tiga. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ah, yaitu beribadah kepada selainnya di samping beribadah kepadanya. Mengapa diartikan syirik hanya pada syirik dalam masalah al-uluhiyah? Bukankah syirik ada dalam masalah ar-rububiyah? Juga ada syirik dalam masalah al-asma wa sifat. Empat. Mengapa diterjemahkan dakwah di sini adalah beribadah, bukan berdoa saja? Berdoa kepada selain Allah di samping berdoa kepada Allah. Lima poin pembahasan yang insya Allah antum dapatkan setelah istirahat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.